bagaikan langit dan bumi. Aku dan engkau selamanya takkan pernah bisakan bersama. Sadarku siapa yang tak pantas untuk bersanding. Thank you. loro atini umpomo asih di paru rasa welasi mari canggat noreng todong mengelumoto hampi songaran.